Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka, memasuki episode yang ke-6 di hari ke-6 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan, khususnya amal yang mengiringi siam kita dan qiyam kita di bulan Ramadan ini. Semoga seluruhnya diterima dengan penerimaan yang terbaik. Pun demikian, semoga seluruh doa-doa kita yang kita panjatkan dengan penuh kekhusyuan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan coba kembali lanjutkan bahasan kita seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di pertemuan lalu di hari kelima telah kita sampai pada pembahasan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi penting untuk kita uraikan, karena wudu ini menjadi syarat sah salat yang mengantarkan kita pada benarnya salat, yang mengantarkan kita pada penerimaan salat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penegasan tentang wudu ini tercantum dalam Al-Qur'an pada firman Allah di Qur'an surah kelima Al-Maidah di ayat yang ke-6. Pun demikian pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada yang telah kita bahas pada kejadian Khalad bin Rafi Az-Zurayqi dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 397, ataupun hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor hadis 757 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saat Nabi menyampaikan, "Idza qumta ila shalah fa'asbih fil wudu." Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, maka awali dengan menyempurnakan wudu terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita menyempurnakan wudu? Di pertemuan yang lalu telah coba kita uraikan dan sampai pada pembahasan membasuh wajah. Ya, ini masih nampak nih di pembahasan pertemuan yang lalu. Kita ingat-ingat sejenak ya, bahwa nanti cara berwudu harus caranya sesuai dengan thaharah. Ya, harus sesuai dengan thaharah yang memadukan tiga unsur utama, yaitu al-husnu, an-nadhafah, wadhiyah. Kalau kita gabungkan ini, maka ini menjadi thaharah. Bersih luarnya, suci dalamnya. Karena itu pembahasan tentang wudu itu senantiasa dicantumkan oleh para ulama, termasuk para ulama hadis, dalam kitab Thaharah seperti Al-Imam Muslim. Ini saya tuliskan kemarin ya, menyantumkan pembahasan di kitab beliau Sahih Muslim pada pembahasan kitab At-Thaharah. Dan dalam kitab At-Thaharah ini beliau menguraikan tentang bagaimana esensi wudu yang kita tunaikan menjelang melaksanakan salat. Nah, wudu dengan taharah ini termasuk nanti penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung firman-Nya di surah Al-Maidah di ayat yang ke-6, di penghujung ayat yang ke-6. Allah menyampaikan, "Walakin yuridu liyutahhirakum." Ya, Allah tidak menginginkan memberi beban pada kalian dalam berwudu ini, tetapi menginginkan kalian untuk bertaharah. Ya, untuk membersihkan kalian, menyucikan kalian. Karena itu, sifat wudu ketika kita tunaikan tidak boleh terlepas dari sifat taharah ini. Ya, dengan dua keadaan utama, yaitu nadhafah, untuk bisa membersihkan secara sempurna bagian luar secara fisikal yang dibasuh, ya. Kemudian yang kedua adalah membersihkan bagian dalam, menyucikan ya fungsi-fungsi organ ini yang mungkin melekat kesalahan-kesalahan saat kita gunakan dalam berinteraksi harian, ya. Jadi yang pertama ada fungsi nadhafahnya, ya. Nah, yang kedua memadukan antara husnu dan dhiya, ya, al-husnu dan al-dhiya. Nah, ini dia. Ya, sehingga bagaimana wudu itu melahirkan aura kebaikan, cahaya-cahaya kemuliaan, membaguskan, baik bagus secara basuhannya ataupun membaguskan bagian dalamnya, sehingga suci itu ditunaikan berdasar turunan hadis ini, yang hadis Muslim riwayat sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, man tawadda'a fa ahsana alwudu maka kharajat khatayahu, kan, kharajat khatayahu min jasadihi, ya. Jadi kalau seseorang itu berwudu, membaguskan wudunya, maka keluarlah kotoran-kotoran itu dari bagian fisik yang dia basuh ya saat berwudu itu. Bahkan redaksinya sampai ke adzarihi, sampai ke bagian kuku-kukunya. Jadi setiap yang dibasuh dari bagian tubuh kita itu keluar kotoran-kotoran yang mengandung dosanya. Jadi bukan fisiknya saja bersih. Ya, seharusnya orang wudu itu memancarkan kebaikan karena bukan sekedar bersih fisiknya, tapi kotoran-kotoran dosa-dosa yang melekat pada anggota tubuhnya yang digunakan berinteraksi itu juga saat yang bersamaan tanggal dengan tanggalnya air wudu, dengan jatuhnya air wudu, maka tanggal pula jatuh pula kotoran-kotoran dan dosa yang melekat di dalamnya. Nah, pertemuan yang lalu kita telah uraikan bagian pertama yang pokok dalam berwudu. Masih ingat ya teman-teman sekalian? Jadi berdasarkan kadar air yang kita gunakan saat berwudu, maka akan terjadi tiga kejadian. Yang pertama, air cukup untuk disempurnakan keseluruhan, ya, keseluruhan dengan sunnah, sunnah dan pokoknya. Yang kedua, kadar air yang hanya cukup untuk pokoknya saja. Nah, yang ketiga, yang memang tidak bisa kita gunakan walaupun ada airnya, fa'ilam tajidu ma'a, dan fatayammamu, kita nggak bisa gunakan air. Wajada di sini bukan hanya menemukan, tapi juga ada airnya, tapi nggak bisa menggunakannya. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, air melimpah tapi sakit, nggak bisa gunakan air, misalnya kan. Kemudian air terbatas, nggak bisa dipakai karena dipakai untuk hajat tertentu saja. Ya, atau dalam kondisi memang air nggak ada sama sekali, maka fatayammamu, maka gunakan babnya untuk tayammum. Nah, sekarang kita ingin belajar yang pokoknya dulu, teman-teman sekalian. Karena nanti kalaupun sunnahnya sempurna, pokoknya tidak bermasalah. Ya, contoh misalnya kumur-kumur itu sunnahnya. Kumur-kumurnya bagus, tapi membasuh wajahnya nggak sempurna, maka bermasalah. Ya kan? Nah, ini ada empat yang pokoknya itu. Ini mengambil dari Quran surah kelima Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman. Dipertaruhkan imanmu di sini menjadi parameter kebenaran wudhumu. Kemudian idza qumtum ila shalah, jika engkau ingin menyempurnakan salat, ya, faghsilu wujuhakum, maka mulai pertama berwudu dengan membasuh wajahmu. Ini telah saya terangkan. Bagi yang Anda baru bergabung saat ini, mohon izin untuk bisa mengecek di episode yang lalu. Yang telah punya buku itu, ya, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, tinggal Anda scan saja di hari yang kelima barcode-nya, ya. Scan, nanti akan muncul layangan yang kemarin. Dan Anda lihat bagaimana kami menunjukkan proses untuk membasuh wajah. Nah, wajah telah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tanganmu. Lihat baik-baik, ya. Lihat harokatnya. Wa aydiyak. Nih, wa aydiyakum. Ada harokatnya fathah. Ya, ini waw ataf. Waw ataf itu huruf yang berfungsi mengikutkan hukum dari informasi yang disampaikan setelah huruf waw itu pada yang sebelumnya. Ya. Jadi ini ada huruf waw, ada informasi yang disampaikan setelahnya. Ya. Aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Hukum ini diikutkan pada kalimat sebelumnya. Ini informasi sebelumnya. Falsilu. Nah, ini diikutkan pada perintah ini. Maka basuhlah. Kan? Falsilu, basuhlah. Karena ini fi'il amr, maka yang terletak setelah fi'il amr harus nasab. Ya. Harus mansub. Harokatnya nasab, yaitu fathah. Maka di sini wujuha. Kan? Wujuhakum niha. Falsilu wujuhakum. Ini pun ikut. Aydiya. Kan? Oke. Fathah harakatnya, sama-sama fathah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Bagian kedua, ya, wa aydiyakum, karena wa-nya ini ikut kepada sebelumnya, itu ghasala, berarti masih serupa seperti yang kemarin, saat akan membasuh wajah, yaitu ambil airnya, seperti ini, ditumpahkan itu kan, ke tempat yang akan dibasuh. Kalau kemarin wajah, ya, dengan penekanan kepada jari ditelunjuk dengan ini, ibu jari itu, yang telah kami terangkan. Nah, sekarang akan masuk ke tangan. Sebelum masuk ke sini, saya ingin tunjukkan dulu bagian-bagian tangan. Karena nanti di syariat itu detail sekali. Tangan itu ini, teman-teman. Dari jari-jari, sini. Sampai ke sini. Ini tangan, dari sini sampai ke sini. Ya, namanya yad. Jelas ya? Apa namanya? Yad, yadun. Ya, ya dan dal, yadun. Jamaknya disebut aidi. Ya, jamaknya aidi. Ya, hamzah, ya, dal, ya. Yadun jamaknya aidi. Dari sini sampai ke sini. Paham ya? Nah, jadi di sini karena bentuknya untuk banyak, untuk orang-orang beriman, banyak kan nggak mungkin tangannya cuma satu untuk satu orang saja, tapi banyak. Maka di sini dijamakkan, aydiyakum. Jelas ya? Ya-nya berharakat fathah, ya, untuk menunjukkan nasab pada perintah sebelumnya. Nah, tangan itu dari sini sampai sini. Nah, ada bagian-bagian batasan di tangan yang penting kita ketahui. Contoh, ini jari-jari disebut asabi'a. Asabi'a. Ini kaffun. Ya, kaffun. Ini bagian dalam ini, ya, bagian dalam ini kafun, telapak. Kemudian di sini pergelangan, ya, pergelangan terus ghun, ra sin ghain, rus ghun, ya. Kemudian sampai ke sini siku, mirfaq, jamaknya marafiq, ya, mirfaq jamaknya marafiq. Paham ya? Baik, mirfaq jamaknya marafiq. Sampai ke sini nanti katif, ya, dada sampai bagian sini. Ini sodrun, yang ini katif, ya, sampai ke pundak kita ini. Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Indahnya dalam syariat Islam, begitu detil dalam menuntun kita beribadah, yang menunjukkan ini bukan rekayasa manusia. Ini sudah pasti aturan yang di luar nilai-nilai kemanusiaan. Ya, ini pasti di luar pemikiran manusia. wajar, karena semua ajaran yang kita kerjakan dalam Islam, ibadah kita semua bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diatur sedemikian detail. Ya, karena dalam Islam aturan-aturan tentang tangan itu spesifik. Misalnya saat takbir, bagaimana tangan kita diangkat itu, ya sejajarnya seperti apa. Ya, saat bersedekap misalnya ya, disebutkan langsung kita bisa menutup telapak gitu ya. Menutup dengan punggung, atau nanti ini rusgun ala rusgin, pergelangan ketemu dengan pergelangan begini, disebutkan detail. Nah, termasuk dalam wudhu pun kita akan saksikan bagaimana Al-Quran memberikan batasan detail kepada kita, tangan, kalau kita sebutkan tangan yadun sampai sini, ya kan? Aydiyakum. Tapi ketika Al-Quran memberikan batas, ilal marafiq, jama' dari mirfaq, berarti sampai sini. Jelas ya? Sampai siku di sini, sampai siku. Karena ayatnya menyampaikan wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian itu ilal marafiq, sampai siku. Nah, ini menggunakan konteks sinekdok totem proparto, menyebutkan semuanya dulu ya, tangan dalam konteks yang umum, tapi yang dimaksud sebagian yaitu dari batasan jemari sini, karena di sini ada tahsis, ada pembatasan ilal marafiq, sampai siku di sini. Nah, jadi yang disebutkan oleh Al-Qur'an ketika akan membasuh, ambil airnya, basuhlah kemudian dari tangan ini ya, dari jemari sampai dengan siku di sini. Paham ya? Nah, ini satu. Dua, dalam pembasuhan ini Al-Qur'an menggunakan mula sampai ke ujung, batas awal ke akhirnya, itu digunakan kata ila di sini. Ya, ilal marafiq, sampai ke siku. Ya, kalau saya katakan begini, ana adhab ila Jakarta. Ya, ana adhab min Bekasi ila Jakarta. Saya akan pergi dari Bekasi ke Jakarta. Ya kan? Ana adhab min Bekasi ila Jakarta, atau ana adhab ila Jakarta. Saya akan pergi ke Jakarta. Nah, sekarang pemahamannya kan berarti saya berangkat dari Bekasi dulu kan? Saat ini saya dari Bekasi, saya akan pergi ke Jakarta. Berarti Jakarta tujuan akhir, ya kan? Karena saya berangkatnya dari Bekasi ke Jakarta, bukan ke Jakarta dulu lalu ke Bekasi. Tidak, tapi dari Bekasi ya ke Jakarta. Ini pun sama. Ya, ketika menggunakan kata ila, maka ini nihayatul ghayah, ini ujungnya. Nihayatul ghayah ini ujungnya. Jadi dimulainya dari sini, teman-teman sekalian, dibasuhnya sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah. Saya agak kurang sepakat ya. Kita menghormati mungkin perbedaan, tapi kalau kita melihat dalil yang kita sampaikan ini ya, yang kita dapati dari Al-Qur'an langsung dan pemaknaan kebahasaannya menunjuk kepada hukumnya, kita dapati bahwa yang dimaksud basuhannya itu dari sini, jemari sini sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke bawah, bukan buka keran kemudian diusap-usap begini. Ya, jadi bukan dari siku ke sini turunkan ke bawah begini, bukan. Ya, jadi yang dimaksudkan ambil airnya begini. Ya, setelah itu tumpahkan tempat yang akan dibasuh dari mulai jari sini. Jari sampai ke siku gini. Jadi jelas ukuran air kan jatuhnya ke sini tuh. Ya. Jatuh ke sini, kemudian basuhkan sempurna ke sini. Sekali, gitu kan? Nah, kemudian coba dua kali, ya. Nah, baik ya. Paling banyak tiga kali. Tiga kali itu maksudnya begini, teman-teman. Itu ukuran banyak yang kiranya memenuhi basuhan, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya cukup sekali, dua kali pun kalau sudah terasa rata, bisa cukup. Nggak ada masalah, selesai. Tiga kali itu batas. Batas, masa sih sampai tiga kali belum rata-rata gitu kan? Ya kan? Nah, faman zada faqad asabal qasim. Hadisnya mengatakan siapa yang berlebihan pakai airnya, dia telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya melanggar ketentuan Nabi. Nabi enggak ngajarin begitu. Nabi ngajarin air yang secukupnya, enggak berlebihan. Itu kan? Karena itu penting kami sampaikan, begitu kita mengambil bagian airnya kemudian ditumpahkan oleh kita. Ya kan? Tumpah kan? Basuhkan dulu. Nah, kemudian setelah itu ambil lagi, kalau merasa belum rata, ratakan kembali, gitu kan? Nah, ratakan kembali, terus, gitu kan? Nah, kalau kita belum merasa ratakan, terus sampai dengan tiga kalinya itu. Ya? Baik. Nah, penting teman-teman untuk disadari bahwa, saya mau tanya begini, ini dari jari ini, kemudian sampai tangan, sampai siku, yang sering kita gunakan beraktivitas itu yang mana? Ini kan? Ya kan? Hah? Dan jarang ada orang berinteraksi dengan menggunakan sikunya kan? Saya belum temukan orang misalnya ngetik pakai siku begini. Ya pasti begini kan? Nah, bikin status begini misalnya. Nggak ada, pasti begini. Nah, ini kan sering berbuat salah nih. Ya kan? Menulis sesuatu yang salah, nyantumin komen yang merugikan orang lain, ya, atau menyindir perasaan orang lain dan sebagainya, bikin hoax dan seterusnya. Ini kan ini yang berperan nih. Ya, sembarangan. Huh? Yang suka periksa-periksa WhatsApp suami, atau suami periksa-periksa punya istri, ya, hitung-hitung dompet, isi dompet suaminya atau sebaliknya, ya, dalam konteks yang tidak dibenarkan dan sebagainya. Intinya ini, ya, jemari ini. Sedangkan hadis mengatakan, seorang yang berwudu itu, kalau wudunya benar, maka bersamaan dengan air wudu yang dibasuhkan dalam tempat wudunya, pada anggota tubuhnya, maka bersamaan itu pula kotoran-kotoran yang melekat ya pada bagian fisik tempat wudu ini, itu akan jatuh, baik kotoran luarnya, fisikalnya, ataupun dosa yang melekat di tempat yang dibasuh itu. Nah, wudu bersifat taharah. Ketika kita membasuh, bukan sekedar kita hilangkan yang kotornya secara fisikal, ada kotoran, ya, dan sebagainya. Tapi saat yang bersamaan juga, kita sadari salah apa nih sebelum wudu, tangan ini. Tangan ini pernah salah apa? Sebelum wudu rasakan. Ya, karena itu dijadikan 5 kali dalam sehari untuk mengukur. Supaya kita bisa memperbaiki diri setiap pergantian suasana di setiap hari. Ya, dari pagi ke siang, kan subuh ke zuhur. Gak ada orang luput dari kesalahan. Ya kan? Kemudian zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Gak ada orang luput dari salah. Kalau benar begini cara wudunya teman-teman sekalian, ini tangan pasti jadi tangan yang baik. Setiap saat, karena setiap kotoran yang melekat, salah yang melekat, zuhur ke asar punya salah nih. Kita bersihin, kita ingat-ingat, kita mohon ampun pada Allah, ya Allah. Kita mohon ampun, ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang baik, selalu menyentuh pada yang baik, terhindar dari maksiat pada yang jelek-jelek. Ini harusnya begini. Jadi mustahil ada tangan orang wudu itu bisa digerakkan pada hal-hal yang maksiat, mustahil. Tangan orang wudu itu mustahil dipakai korupsi. Ya, tangan orang wudu mustahil dipakai mencuri, mustahil digunakan untuk berbuat maksiat. Mustahil, karena tangan taat itu mustahil kan mengerjakan maksiat di saat yang bersamaan. Ya, jadi ini bagian yang kedua, wa aydiyaku ilal marafiq, tangan sampai dengan siku. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, masuk ke sini, wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini menarik sekali. Jadi setelah di sini faghsilu, kan? Dari kata ghasala, ghasala. Nah, ke sini wamsahu dari kata masaha. Ya, masaha nih. Nah, sudah beda ya. Nah, terus di sini ru'us, pakai ba lagi, biru'usikum. Nah, harakatnya jadi kasrah, i. Tuh. Yang ini a, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, yang ini kasrah, i. Nah, hati-hati, perbedaan harakat bisa melahirkan perbedaan makna. Ya, jadi tidak serupa nanti, apalagi di sini kata perintahnya berubah dari ghasala, ya, ghasala yaghsilu faghsilu jadi masaha, yamsahu, wamsahu redaksinya. Masaha itu mengusap. Ya, mengusap, mengurap itu masaha, masaha yamsahu. Ya. Asalnya mengusap untuk menghilangkan sesuatu. Ya, mengusap untuk menghilangkan sesuatu. Ya, jadi kalau kita ingin mengusap, menghilangkan sesuatu atau mengurap sesuatu sehingga hilang apa yang kita inginkan dengan urapan atau dengan usapan itu disebut dengan masaha. Ya, emsah sabara. Sila tolong ini hapus. Ya, papan tulis. Maka kita hapus, diusap begini kan, pakai penghapus. Nah, sehingga apa yang akan dihapus itu hilang. Ya, jelas ya? Nah, masaha. Yang melekat sifat usapannya disebut masih. Nabi Isa alaihi salam, ya, mendapatkan gelar dari Allah diantara mu'jizatnya, al-masih. Ya, idhqalatil malaikatu ya maryamu. Ya maryamu inna Allah yubashshiruki bi kalimati minhusmuhul masihu. Isa ibn Maryam. Ya, ketika malaikat menyampaikan kepada Sayyidah Maryam alaihissalam, Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak, gitu kan? Nanti mukjizat di antara mukjizatnya Al-Masih, yaitu punya mukjizat dari usapan tangannya, urapannya. Ya, di antaranya pada masa itu keadaannya banyak orang merasa unggul ya di bidang medis, di bidang kesehatan, khususnya di bidang kedokteran. Jadi segala penyakit merasa bisa disembuhkan dan sebagainya. Nah, kalau sudah merasa punya ilmu manusia tinggi begitu, abai pada yang lain, maka di antara mu'ajizat Nabi Isa alaihissalam itu disesuaikan dengan kepentingan zamannya. Ketika unggul di bidang itu, diberikanlah kemudian bagian pengobatan pada satu penyakit yang gak bisa disembuhkan secara medis pada waktu itu. Ya, makanya ketika datang Nabi Isa alaihissalam, ya diusap, yang dokter gak bisa menyembuhkan, medis gak bisa menyembuhkan, ada penyakit yang melekat pada kulit, itu diusap, bisa sembuh. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa kasus-kasus tertentu, bahkan penyakit ekstrim, bahkan pada titik yang mustahil manusia bisa mendapatinya, karena ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena Nabi Isanya, karena Allah. Karena itu Allah mengatakan, ya, melalui firman-Nya, disampaikan pada Nabi Isa, bi'idnillah. Ya biiznillah, biiznillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Diusap, sembuh. Karena itu mendapatkan gelar Al-Masih. Ya, yang mengurap, yang mengusap dengan itu penyakit sembuh. Itu mu'jizat. Semua Nabi punya mu'jizat sesuai dengan masanya. Dengan Nabi Muhammad SAW karena kemampuan umatnya pada saat itu banyak yang di bidang sastra tinggi sekali, hebatnya luar biasa. Kalau berkata itu indah, tinggi, kemudian sastranya, maka turun Al-Quran dengan mukjizat yang sangat dahsyat melebihi bidang sastranya, ya, nilai peradaban, nilai keilmuan, ya, segala hal, dan tanpa batas, tanpa dimensi, terus ya sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi disesuaikan dengan kepentingan umatnya, keadaannya, bagaimana sifat dan karakteristiknya. Nah, ini masaha. Ini singkat gitu, masah itu menghapus, mengusap ya. Nah, di sini ketika pindah pada bagian yang ketiga, yang tadinya ghassala ya, membasuh. Ngambil air, tuangkan wajah. Ngambil air, tuangkan tangan dari jemari sampai dengan siku. Maka yang ketiga ini berubah, mengusap. Ingat ya, mengusap. Jadi bukan ghassala lagi, kalau mengusap artinya apa? Ambil air secukupnya ya, percikan dulu begini. Ya, percikan begini, kita ambil secukupnya, percikan dulu begini, baru diusapkan ke tempat yang akan kita usapkan, bagian dari tempat wudu itu. Apa itu? Biru'usikum. Ini, biru'usikum. Jamak dari kata raksun. Nih. Jamak dari kata, kita hapus dulu ini, teman-teman sekalian. Jamak dari kata raksun. Ini ya. Nah. Jamak ru'us. Raksun itu kepala. Ya, raksun itu apa? Raksun itu kepala. Ya, jamaknya ru'us. Jadi di sini Quran tidak menyebutkan rambut, tapi kepala. Adil Allah kan? Sangat adil. Wah, kalau disebutkan rambut misalnya wamsahu bisyu'urikum ya atau bi asy'arikum, maka usaplah rambut-rambut kalian. Oh, berarti enggak adil di sini. Gimana kalau enggak punya rambut misalnya? Ya kan? Jadi repot kan? Atau kondisi tertentu rambutnya enggak tampak, kan repot gitu. Tapi ketika Allah menyebutkan wamsahu bi ru'usikum, semua punya kesempatan setiap hamba. Ya, mengusap kepalanya. Jadi di sini penting saya tekankan, karena kepala yang dimaksudkan di sini, maka tidak sah kalau ada seseorang yang berwudu, wah, saking pengen cepet-cepetnya gitu kan, apalagi sebagian orang yang saking nggak pengen acak-acakannya rambut yang telah disisir, dia hanya sedikit saja menyentuhkan kepada rambutnya. Ya, kadang-kadang ada yang bahkan jambulnya pun, ya, wah, itu jambul tiga dimensi misalnya, jambul Samudra Hindia, nggak pengen robah lagi. Maka ketika dia berwudu, ya cuman ininya sedikit, takut-takut selesai kan? Nah, itu tidak sah. Ya, kalau wudunya tidak sah, sholatnya bermasalah. Nah, ini bisa diketahui pasti sholatnya bermasalah. Karena itu yang dibenarkan adalah mengusap bagian kepalanya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik ya. Di sini saat akan mengusap bagian kepala, ini menggunakan huruf ba. Nih, bi ru'usikum. Ah, ini ya, ada ba-nya nih. Wah, ini indah sekali diksi Al-Quran ini. Mudah bagi Allah, wamsahu ru'usakum. Ya kan? Tapi di sini menggunakan ba. Ba ini kalau kita ngaji tentang fungsi huruf ba, setidaknya ada 14 fungsinya. Ya, ada kitab namanya Mughni Labib An Kutubil A'arib karya Ibn Hisham, ya. Mughni Labib An Kutubil A'arib, sini aja tuliskan. Mughni Labib. Silakan boleh dicari nanti ya kitabnya. Mughni Labib An Kutubil A'arib. Nah, itu bagus sekali menyampaikan dan menjabarkan kepada kita. Di antaranya tentang makna huruf-huruf ya, dari A, Ba, Ta, Fatru sampai dengan ya. Nah, Ba itu huruf makna. Jadi ada huruf mabna, ada huruf makna ya. Huruf mabna itu huruf yang menyusun kata saja, kalau makna yang punya arti. Nah, ini Ba ini itu setidaknya di bahasa Arab ya, huruf makna, harful maknanya itu punya 14 makna. Ya, ada Ba lil ilsaq. Ada Ba lil musahabah misalnya. Ya, ilsaq itu yang menyertai. Ya, ada ba yang musahabah itu mendampingi, ada untuk ghayah, untuk tujuan, semacam bismillahirrahmanirrahim. Ya, ba-nya di situ apa fungsinya? Ya, ada ba-nya pertama untuk ghayah, tujuan, af'ala hadza bismillah, karena Allah, ya. Kemudian setelah mengerjakan itu, kalau bismillah kita merasakan ilsaq, ya, musahabah itu dipantau oleh Allah, lekat dengan kita pemantauannya. Jadi kalau ada orang-orang misalnya mau minum, bismillahirrahmanirrahim, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, maka saat minum itu dia merasa diawasi oleh Allah. Makanya orang yang baca bismillah mustahil dia minum yang diharamkan Allah. Gak ada orang minum whisky pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim buat ngurangin dosa dikit, gak ada. Ya, mustahil. Ya, orang korupsi pakai bismillah itu mustahil. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ketika dia mengucapkan kalimat bismillah, kalau dia paham artinya dia merasa diawasi Allah. Jadi kalau ada orang korupsi pakai bismillah, keterlaluan tuh orang tuh. Lebih terlalu daripada setan. Itu lebih-lebih aneh dibandingkan dengan setan. Ya, setan aja ketika ada perbuatan yang kita bacakan, ya misalnya Quran kah itu atau nama Allah, dia menjauh. Ini korupsi baca bismillah. Berarti itu lebih dahsyat dibanding setan itu. Ya, sekali lagi, setan dibacakan Quran lari, setan dibacakan ayat Allah disebut nama Allah lari. Ini orang mengerjakan kejahatan baca nama Allah, berarti lebih jahat dibanding setan. Paham ya? Nah, balik lagi ke sini ya, balik lagi ke sini. Jadi, ba di sini fungsinya banyak. Ada ba lagi menunjuk kepada tab'id, sesuatu yang menunjukkan pada sebagian. Nah, sebagian pun dibagi lagi. Ya, at-tab'id ma'al hudud, at-tab'id min dunil hudud. Ya, sebagian dengan batasan-batasan, sebagian tanpa batas. Ada lagi nanti istighraq. Istighraq itu keseluruhan, luas, seperti alif lam istighraq. Nah, apa hikmahnya di sini membasuh kepala menggunakan ba? Allahu Akbar. Dan Allah yang Maha mengetahui, Maha Rahman tentang keadaan hamba-Nya. Karena ternyata boleh jadi setiap keadaan kepala kita itu mengalami situasi berbeda-beda. Ya, kalau kita nampak dalam keadaan yang umum sifatnya, nggak ada persoalan misalnya, mohon maaf, yang menimpa perempuan misalnya, kan ketika akan berwudu tempatnya bisa terbuka untuk perempuan saja. Ya, tidak harus khawatir terbuka aurat dan sebagainya. Atau laki-laki pada umumnya nggak ada masalah, nggak ada luka di bagian kepalanya. Maka kita bisa basuh teman-teman sekalian dan arahkan basuhan ini untuk usapan. Ya, ambil airnya, kemudian kita usapkan, percikan, ambil untuk mengusap. Maka kita bisa usapkan keseluruhannya. Mohon izin ya, saya buka misalnya ya. Nah, bismillah. Jadi saya simpan dulu. Nah, jadi kita bisa ambil airnya, kemudian kita percikan dari sini. Ya, kita usapkan ke dari bagian depan sini, ya, sampai dengan ke belakang sini, ya. Bagian kepala. Lalu kita kembalikan lagi ke depan. Nah, kurang lebih demikian, ya. Ambil, percikan. Kemudian bagian depan sini, nah ke belakang sini, bagian kepala ya, dibalikan lagi ke depan sini. Jelas ya? Nah itu mengusap. Baik, nanti ada di riwayat lain bisa langsung ke telinga ya. Tapi nanti itu kita ambil pokoknya dulu, nanti kalau kita sempurnakan di akhir, tambah dengan sunnah. Nah ini kalau tidak ada persoalan. Nah kalau sekiranya ada persoalan misal, qadarullah, ada ujian misalnya kan, ada satu penyakit di kepala. Ya, ada sakit tertentu yang enggak boleh kena air misalnya. Nah, maka bak ini sangat berperan. Ya, jangan langsung tayamum. Bak sangat berperan. Anda bisa ambil airnya, percikan sedikit, lalu kemudian Anda usapkan ke bagian yang tidak harus terkena luka, yang masih boleh terkena air. Ya, maka misalnya bisa menggunakan bagian yang terbatas dulu kalau memungkinkan, bagian terbatas dari sini sampai ke ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda usap di sini sampai ke sini. Itu sah. Ya, itu sah. Jadi sampai sini. Nah, ini bagian pertama. Ya, jadi at-tab'id ma'al hudud, ya ma'al had. Jadi diusapkan sampai batas di sini. Ya, kalaupun di sini ada persoalan misalnya, ya di sini kena misalnya kan karena ada musibah tertentu di kepala enggak boleh kena air bagian ininya, maka berlaku at-tab'id min dunil hudud. Ya, sebagian tanpa batasan. Maka Anda bisa misalnya usap yang penting bagian kepala. Ini kan kepala nih, masih bisa. Ini bisa. Ini bisa. Loh kok wudunya begitu, Ustaz? Anda yang harus belajar, Cepi. Ya. Jadi jangan karena nasnya begini Anda harus ikutkan kepada Anda. Tidak, agama itu bukan akal Anda, agama bukan pemikiran. Agama adalah bagian dari apa yang Allah firmankan kepada kita untuk diikuti dan memberikan kemudahan. Ya, agama datang untuk memberikan kemudahan, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan dan bukan untuk mempersulit keadaan diri kita. Jadi kalau kita melihat orang yang wudunya misalnya begini, ya ini yang diusap begini atau ini usap, ini husnudzan. Oh mungkin di kepalanya ada luka atau ada apa sehingga dia mengusap yang lain. Yang Anda katakan aliran lain tuh bid'ah tuh. Ah, bukan di situ bid'ahnya, Anda yang belum tahu ilmunya. Ya, maka penting kita untuk belajar. Termasuk akhwat misalnya. Ya akhwat, kalau akhwat tuh perempuan. Ya, kalau laki-laki ikhwan. Baiknya kalau laki-laki ikhwan. Jadi jangan sampai para akhwat siap. Nah, itu laki-laki ya. Jadi laki-laki ikhwan. Kalau digabungkan laki-laki dengan perempuan, ikhwah. Ya. Nah, kan akhwat pakai kerudung, kan? Nah, di kerudung. Kadang-kadang ada satu kondisi, situasi yang ketika dia akan berwudu, misalnya, mohon izin, mohon maaf, ya ada kondisinya yang nggak terbuka sepenuhnya, atau nggak bisa buka kerudung sepenuhnya, gitu kan? Nah, Anda bisa mengambil bagian airnya, kemudian diusapkan bagian kepala di sini. Ya, itu sah hukumnya. Itu sah hukumnya. Ya, misal kalau di pesawat agak kesulitan dibuka semuanya, gitu kan? Tapi ini bisa disingkap di dalam karena sendirian, tapi ini sulit, bisa. Ya, ini untuk dibasuh, kemudian bagian kepala cukup begini. Ya, nah, ingat, ini namanya masaha. Kalau gak salah, ambil air, tumpahkan di kerudung begini. Pluk, aha, repot kan? Makanya indahnya Allah menggunakan kata masaha wa masahu bi ru'usikum dan usap. Ya, dari bagian kepala itu. Paham sampai sini? Ingat, itu baru nafafahnya. Sekarang untuk mendapatkan cahayanya gimana? Dhiyanya, husnunya, taharahnya. Maka coba kita pikirkan, ingat-ingat kembali dosa apa sih yang sering dicerna oleh pikiran kita. Ini kan jembatan nih, pikiran akalnya jembatan dari hati kita yang memberikan perintah. Ya kan? Hati ini kalau baik terus dicerna ke dalam pikiran kita langsung ditembuskan sepersekian detik nyambung ke seluruh organ tiga. Seluruh organ kita, kaki bergerak, tangan beraktivitas, mata memandang cepat sepersekian detik. Tapi kan banyak juga keadaan-keadaan tertentu yang membuat pikiran kita itu jadi salah langkah. Ya, salah berpikir, salah menyimpulkan. Karena salah berpikir itu akhirnya salah bertindak. Ya, salah menduga, ya pikiran yang salah karena praduga disebut dengan su. Su itu kan jelek. Ya, menduga itu dugaan dhon. Maka ada muncul istilah su'u dhon. Gitu kan? Hati-hati, ada husnudzan, ada suudzan. Nah, itu sesuatu yang salah. Bahkan Allah menegaskan inna ba'dhadzan itsm. Ya, sebagian dari dugaan itu, sebagian dari prasangka itu kan dari pikiran kita. Ya, dari suasana hati kita, tebusan ke pikiran kita, jadi menyangka. Ketika orang mengatakan gini, "Ih, enggak nyangka ya Ustaz Adi." Nah, itu sedang nyangka. Jadi ketika Anda mengatakan enggak nyangka, itu sedang nyangka. Ya, maka ada beberapa suasana pikiran kita yang kadang mesti dibersihkan. Pikirkan kembali, ingat-ingat, "Oh, saya salah pandang nih pada istri saya. Saya salah menyimpulkan pada anak saya." Ya, dan sehingga ini melahirkan perilaku yang tidak benar. Ternyata dia tidak seperti itu. Ternyata kawan saya pun ternyata baik dan sebagainya. Saya suudzon selama ini. Nah, ini bersihkan. Ya, ternyata dari pikiran yang bersih itu lahirlah kemudian tindakan-tindakan yang mulia, yang bersih, yang baik. Maka wudu itu sebetulnya indah, teman-teman sekalian. Luar biasa indah. Jadi kalau orang benar wudunya itu, cukup wudu pasti baik. Asal benar wudunya. Ya, asal benar wudunya. Yang terakhir, yang keempat adalah diantara yang pokok itu, kembali wa arjulakum. Nah, ke A lagi nih, wa arjulakum. Nah, ini wa arjulakum. Ini kan waksilu wujuhakum A. Faksilu wujuhakum A. Wa aydiyakum A. Wa msahu bi ru'usi I. Ya. Nah, terus terakhir muncul lagi wa arjulakum. Yang keempat. Ini kan wau, wau-nya kemana nih nyambungnya? Tadi kan saya sebutkan di awal kan, wau ini ataf. Huruf yang mengikutkan ya hukum pada informasi yang disampaikan setelah huruf itu kepada kalimat sebelumnya. Sebelumnya ini kan mana nih? Apakah yang ketiga, ke yang kedua, ke yang satu? Ya, lihat harokat setelahnya. Jadi setelah huruf wau ini ada kalimat, lihat harokat sebelum akhirnya. Kalau ini kan kata ganti kum itu. Ya, lihat. Wa arjula. Nah, karena ini la, maka ikutnya ke sebelumnya. Sama dengan yang dua. Berarti ikut ke yang satu ke sini. Faksilu. Kalau ini wa arjulikum, berarti ikut ke sini. Nah, karena inilah, berarti hukum untuk membasuh kaki arjul, ya, jamak dari kata rijlun, kaki. Hukum untuk membasuh bagian yang keempat yang pokok yaitu kaki, karena ini sama-sama harokatnya A, berarti ikutnya ke sini, ke fagsilu. Kalau dia I, berarti ke wamsahu di sini, karena pakai ba setelahnya di sini. Ya kan? Nah, karena dia menggunakan fathah, ya, wa arjulakum berarti hukum membasuh kaki itu sama dengan hukum membasuh wajah. Membasuh tangan sampai siku, sama-sama dibasuh bukan diusap. Ya? Artinya apa? Artinya proses membasuh kaki itu mengambil airnya kembali, ya, lalu ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Yuk, sambil duduk biar kelihatan lebih jelas gitu kan? Bagaimana kita akan membasuh kaki? Lihat teman-teman sekalian ya, fokus ya. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya kan? Kaki sampai mata kakimu. Ingat, sampai mata kaki. Jadi, dari kaki di sini sampai ke sini. Jadi bukan dari mata kaki dulu diturunkan, ya. Dari kaki di sini, ya. Nah, makanya ketika kita akan basuh ini, kita ambil airnya dulu, fokus baik-baik, ambil air, ya. Biasanya di Arab kan suka ada tempat untuk duduk ya, di tempat wudunya itu, atau beberapa masjid di Indonesia juga ada yang coba meniru. Nah, ini cukup bagus untuk membasuh kaki supaya kita tidak mengangkat salah satu dan ada keseimbangan ya. Jadi kita ambil dulu kalau ini keran. Ya, atau bisa menggunakan misalnya gayung atau mud untuk ukuran yang cukup untuk kita berwudu seperti Nabi pernah mengajarkan. Jadi kita buka ya keran, jangan berlebihan tentunya. Saya biasanya kalau suka buka begini, ambil, tutup lagi begini. Ya, supaya airnya tidak terus mengocor atau misalnya kita kecilkan supaya tidak terlalu banyak yang keluar. Ambil begini, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Ya, pertama, kalau kita mau bagi tiga dulu, bagi tiga. Ya, bagian ini dulu, jemari untuk di sini. Ya, kemudian kita bagian ratakan ke sini sampai sini. Yang terakhir baru kita ratakan keseluruhan ya, tiga kali basuhan. Jadi kita ambil pertama, kita contohkan, ambil dulu, lalu kita basuhkan ke sini. Biasanya saya demikian. Lalu ini di sela-sela dulu nih teman-teman sekalian, ambil. Nah, sela-sela begini ya, yang di sininya ya, pakai ini lebih mudah, pakai kelingking ya. Kenapa nggak pakai jempol Ustadz? Kebesaran ya. Jadi kita yang simple aja digunakan ini teman-teman. Kalau mau panggil sini bisa gunakan di sini misalnya kan, seperti ini ya. Atau mau boleh pakai yang kiri juga, kalau tergantung kemudahannya aja. Ini kita gunakan di sini ya, bersihkan terus sampai di sini nih ya, bagian kuku nih khususnya di jempol ya, di samping-sampingnya kita bersihkan seperti ini. Nah, sampai demikian bagian ini yang pertama ya. Nah, sehingga ini bersih bersih bersih bersih. Ini juga sama, awas ini ada persoalan nih di kotoran yang menyekat ya di bagian kuku ini. Ini banyak disoal ya, terutama juga Nabi SAW pernah menyinggungnya. Ada orang yang banyak punya persoalan di alam kuburnya karena persoalan kotor saat menghadap Allah ya, maka ada yang mendapatkan hukuman bahkan karena menyengaja demikian ya. Sama aja Anda beginilah, Anda datang ke tempat pimpinan dengan alas kaki yang kotor ya, Anda pakai sendal kotor, ada apa namanya, ada tanahnya misalnya, atau bahasa Spanyol itu apa, letak ya, itu jadi ada apa namanya itu admin John apa John jadi tanah basah gitu ya, tanah basah yang seperti itulah gitu ya. Jadi Anda datang kan tuh nempel tuh di karpet tuh ya, nempel di karpet itu ke bawah kan nggak enak kelihatannya. Nah, ini Anda kan sholat buka sepatu, buka alas, terus ininya kotor ya, sama aja bawa kotoran. Terus Anda tahu itu nggak Anda bersihkan, bermasalah ya. Maka basuh dulu ini, terus ya seperti ini diselai. Nah kemudian bersihkan seperti ini, satu ambil lagi airnya. Nah bagian yang kedua ratakan ke sini, ratakan di sini bagian ujung sampai kedua mata kaki di sini ya, dua mata kaki ini satu, ini dua ya, sini. Nah kalau kita menduga belum rata, ambil yang ketiga ya, ambil yang ketiga, ambil lagi, ratakan keseluruhannya tiga kali. Nah ini satu, selesai. Kemudian baru pindah ke yang sebelah kirinya. Nah ini teman-teman sekalian, penting untuk diketahui. Ingat baik-baik ya, ingat baik-baik. Bahwa sifat yang tadi itu thaharah harus ada. Jadi bukan sekedar bersih kotoran di luarnya. Kita harus merasakan, ini kaki dipakai langkah kemana aja. Ya melangkah kemana saja. Ingat-ingat tuh, ada yang mungkin sebelum kita wudhu ada sesuatu yang salah, langkah yang keliru gitu kan. Nah itu kita minta kepada Allah supaya kaki kita dibimbing. Ya kita bertobat, mohon kepada Allah supaya kaki ini diperbaiki langkahnya, jatuh kotoran-kotorannya, kan? Kharajat khotayahu, jadi keluar kotoran-kotoran dan dosa-dosanya, sehingga diampuni. Kalau ini wajahnya bersih, kemudian tidak mengandung dosa lagi, tangannya bersih, nggak mengandung dosa, sampai kepala pikiran bersih, kaki bersih, demi Allah saya katakan, jadi orang baik. Jadi orang baik, dan kita rindu kebaikan-kebaikan itu. Ya orang yang tinggi kedudukan, banyak harta itu udah banyak ya. Banyak yang pintar-pintar banyak. Kita kekurangan orang baik saat ini, kekurangan orang baik. Ya, banyak orang pintar tapi karena enggak baik, maka kepintarannya digunakan pada yang tidak baik. Itu yang kita sesalkan. Maka kita harus ya bergerak lebih jauh lagi, jangan berhenti di penyesalan, tapi kita memperbaiki keadaan diri kita dan mendoakan orang lain supaya lebih baik. Ya. Nah, ini yang pokok. Nah, kalau kira-kira airnya lebih banyak kita dapati dan sempurna kita bisa lakukan, maka mulai dengan yang sunah-sunahnya kita kerjakan dulu, ya. Boleh tentunya dengan berniat kita kan, kemudian bismillahirrahmanirrahim kita akan memulai. Nah ini dari mulai kita menyela-nyela dulu ya bagian-bagian jemari ya, untuk bersiap-siap sehingga ini sebelum digunakan untuk menyentuh lain sudah bersih. Ya itu orang Islam tuh pasti bersih lah, gak mungkin kotor dan sebagainya, jorok itu gak mungkin. 5 kali dalam sehari Anda bayangkan membersihkan tangan, udah cukup, ini sangat bersih gitu kan. Nah jadi ini dibersihkan dengan baik teman-teman sekalian. Setelah itu baru kemudian memulai untuk berkumur-kumur tamadbat sambil istinsyak. Ya tamadbat sambil istinsyak. Ya ini nanti, tapi yang wajar ya kalau sedang puasa kondisi saat ini yang wajar. Ini kumur-kumur wajar, istinsyak pun jangan terlalu dalam. Kalau nanti terambil misalnya yang terlalu dalam itu masuk tenggorokan bisa membatalkan. Ya kalau dia sengaja terlakukan. Jadi cukup di luarnya saja untuk saat ini, gak perlu dihirup terlalu dalam. Khawatirnya masuk ke dalam untuk membersihkan bagian yang hidung. Jadi kumur-kumur. Ya kan? Nah ini ambil, kemudian ini kan ke hidung sebagian, keluar. Ya kemudian dikeluarkan. Nah itu juga sambil taharahnya tadi keluar. Jadi kita merasakan apa yang dikerjakan oleh lisan kita yang kadang gak benar dan sebagainya. Ya supaya kotoran-kotoran dosa-dosa yang melekat pada lisan ini keluar juga bersamaan dengan kotoran-kotoran fisik yang keluar di mulutnya. Ya termasuk di hidung. Nah ini kalau kita bagus nih kayak flu, kayak macet, hidung ya, tersumbat misalnya kan atau apa, ini cepat keluar. Ya, ya insya Allah kumur-kumur gak membatalkan wudhu. Ya kecuali pakai sirup misalnya. Nah itu bisa membatalkan. Ya tapi kita biasa selesai. Kemudian dari kumur-kumur kita bersiap ya, untuk membasuh wajah seperti tadi saya sampaikan ya. Ambil airnya kemudian ke wajah ya. Ini Anda bisa bagaimana tapi saya biasanya begini. Ya, buka begini kemudian ke tengah lagi. Nah, ini yang jemari telunjuk seperti ini, bersihkan ini. Ya, kemudian yang ibu jari seperti kemarin saya ajarkan ke bagian bawah sini, lalu ke dagu dan selai-selai di sini ya. Kemudian 2 kali dan seterusnya. Tangan sampai siku, ambil lagi di sini. Ke sini, kembalikan ke sini. Ya, bersihkan kembali terus ya. Sampai 3 kali maksimal, kemudian pindah ke yang kirinya. Ya, jadi kalau saya lebih memilih 3 bergantian sekali sini, sekali sini tidak. Ini sempurnakan dulu baru kemudian yang kiri. Dan kepala ya diusap, ini ambil percikan, kepalakan seperti ini, gitu kan? Nah, ini bisa langsung ke telinga begini ya. Langsung ke telinga. Jadi di telinga ini ada 2 jari ya. Yang ini yang telunjuk ini bagian dalam. Mengusap bagian dalam sini ya, sedangkan yang ini yang jempol ibu jari itu bagian luar ke belakang begini ya, ke belakang begini. Jadi kita ambil percikan kemudian ke sini diusap, balikan ke sini kemudian ke telinga ke sini ya, jelas ya. Nah, begini. Nah, ini sambil dibersihkan seperti ini, jelas ya. Nah, bisa juga begini misalnya, ambil percikan sini, balikin. Nah, terus kita ambil lagi untuk telinga misalnya. Boleh. Ya, boleh. Jadi boleh langsung bersamaan atau dipisahkan. Nah, setelah itu baru kemudian kaki seperti yang tadi telah saya sampaikan, kaki kanan, kaki kiri. Nah, itu dilakukan dengan tertib, dengan sempurna. Selesai, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat kan doanya? Kan syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya kan? Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan aku dengan wudu ini termasuk orang-orang yang taubat. Allahu akbar. Saya katakan kok baru wudu tapi doanya taubat gitu kan? Taubat. Karena tadi esensi wudu itu membentuk kepribadian yang baik, bersih, suci. Karena kita akan menghadap Allah dan mungkin wafat. Ya, tiada yang paling indah kecuali saat menghadap Allah dalam keadaan sudah taubat. Kita bersih, sudah suci, sudah baik gitu kan. Dan itu ketika dipanggil dalam sholat kan, ya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan menghadap Allah. Mungkin itu adalah penghadapan yang terakhir kepada Allah, dalam arti dia akan menghadap untuk selamanya. Bisa terjadi. Ya kan? Kemudian waj'alni minal mutatahhirin, termasuk golongan orang-orang yang berusaha menyucikan diri. Itu taharah tadi yang saya sampaikan. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum. Di Al-Maidah lihat penutupnya. Ya, wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tidaklah Allah menginginkan lewat wudu ini untuk membebani kalian, tapi untuk menyucikan kalian. Allah tahar yutahhiru, menyucikan. Kalau kita berusaha supaya Allah menyucikan kita, tambahkan ta di depan kata taharahnya. Jadi ta tahara ya ta taharu. Orangnya disebut mutatahhir. Jamaknya disebut mutatahhirun, nasab jarnya disebut mutatahhirin. Ya, kalau kita memohon waj'alni ya Allah minal mutatahhirin, ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang berusaha selalu untuk menjadikan diri kami dalam keadaan bersih dan suci. Jadi kita itu berwudu berusaha supaya bersih dan suci, ya kan? Waj'alni min ibadikas salihin, kalau sudah taubat, sudah bersih, sudah suci, kita minta kepada Allah dijaga supaya tetap baik dan Allah ridai. Baik yang Allah ridai disebut dengan saleh. Jadi itu berurutan tiga-tiganya. Minta kita taubat dulu, ya, itu untuk tahalli. Tahalli itu membersihkan segala yang kotor-kotor dalam diri kita, baik luar ataupun dalam. Kemudian tahalli, tahalli itu menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, ya, taharah tadi. Kemudian tajalli, menampakkan segala yang baik itu dalam perilaku kita. Maka tiga tadi, Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya, tahalli, waj'alni minal mutatahhirin, ya, tahalli, waj'alni min ibadika salihin, ya, itu tajalli. Jadi setelah orang itu berwudu dengan baik, maka nampak kesolehan ditampakkan dalam kehidupan. Lisan bicara soleh, mata memandang soleh, gitu kan? Kemudian tangan bergerak, kaki bergerak pada yang soleh-soleh. Itu harusnya demikian. Jangan kalah sama Suneo yang udah jadi soleh. Gitu. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan materi ini menjadi baik untuk disampaikan sebelum kita menunaikan sholat. Jadi kalau orang mau sholat dengan pembawaan begini, ya dia sholat sebagai orang soleh. Kalau sholat sebagai orang soleh, maka akan mempercepat kesolehan dia setelah menunaikan sholat, atau bahkan saat pulang kepada Allah dalam keadaan meninggal, bahkan dalam sholat dalam keadaan yang soleh. Nah, saya kira itu yang penting untuk kita pahami. Persoalan terbesarnya, Ustaz, kalau kemudian saya telah wudhu ini, atau saya akan wudhu misalnya, tapi kondisinya ada keterbatasan, khususnya air, ya, sehingga saya nggak bisa mengakses air, nggak bisa nuangkan, bagaimana ini, kotoran masih bisa jatuh nggak gitu kan? Seperti apa gini caranya kalau saya kemudian akan wudhu, tapi saat yang bersamaan air gak bisa ditemukan, atau saya sakit airnya ada gak bisa menggunakan air, maka apa yang harus dilakukan, ya kan? Nah, ini insya Allah akan jadi pembahasan di pertemuan yang selanjutnya pada edisi Aku Suka yang ketujuh insya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memahami dengan baik, mengamalkan dengan sempurna, dan mendapatkan esensi setelah hikmahnya. Bagi Anda yang baru bergabung dan kemudian mungkin tertinggal dalam pembahasan, gampang sekali. Kalau sulit begini, Anda yang sudah punya buku itu, buku catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, tinggal dicek spesial Aku Suka. Jadi nanti ada barcode di situ. Edisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau tertinggal, tinggal scan aja. Ya, scan, muncul. Anda tinggal lihat di situ. Daripada nyari-nyari lama, gitu kan? Nanti nyambung ke pembahasan yang sekarang. Dan insya Allah nanti tanggal 23 saya tanya kepada adminnya, tanggal 23 ya. 23 itu berapa Ramadan teman-teman sekalian? Hah? Berarti berapa Ramadan? Kurangin 6 berapa? Kurangin 17 kurangin 6, 11 Ramadan. 11 Ramadan ya, karena tanggal 29 April saya ingat teman-teman yang di Toronto harus pelunasan masjid, tolong dibantu ya teman-teman sekalian, itu harus pelunasan masjid tanggal 17 Ramadan, 29 April ya, berarti 23 tanggal 11 ya, jadi 11 Ramadan insya Allah kami akan launchingkan juga satu sistem pembelajaran yang terkhususkan, dan nanti teman-teman yang sudah dapat buku itu bisa dijadikan sebagai akses ya untuk bisa mendaftar. Loginnya nanti lewat situ, teman-teman scan, dapat formulir, tinggal diisi, nanti akan bergabung dalam sistem pembelajaran melanjutkan Ramadan, dan insya Allah pasca Ramadan akan dilanjutkan, nanti kami akan infokan kemudian. Khususnya dalam pembahasan ini semoga dipahami, dimaknai dengan baik, bisa diamalkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga Allah memuliakan kita semua. Semua benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Semoga bisa dikoreksi dan diamalkan yang terbaik yang bisa kita dapati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna ya Allah minat tawwabin, waj'alna ya Allah minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.